Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan sebagian dari faktor-faktor yang mendasari Adam Smith melahirkan sistem liberal yang membebaskan siapapun untuk bertindak sesuka-sukanya dengan modal yang dimiliki, guna melipat gandakan modalnya tanpa harus khawatir pada regulasi pemerintah, mengingat dalam sistem liberal, peran pemerintah memang dipangkas hingga menjadi sangat minim agar menguntungkan para pemodal. Dan untuk melanjutkan bahasan atas sistem liberal dikaitkan dengan sistem sosialis dan welfare state, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah dalam sistem liberal cara-cara bersaing yang paling kotor guna melipat gandakan modal serta keuntungan dari seorang pemodal juga bisa diperbolehkan? Boleh, karena dia sudah mempunyai mempunyai keuntungan, dia labanya kan menumpuknya laba kan lebih cepat daripada yang garam humuhin. Nah, ini lalu bagaimana? Dia mulai menjalankan persaingan tidak sehat. Begitu ada orang mulai, dia modalnya sudah terlampau besar dibunuh. Dibeli, dilikuidasi gitu. Oh, ada cara-cara bersaingnya kotor sekali. Pernah dalam satu negara, rokok dibeli, diinjeksi dengan jarum yang halus, dengan cairan sabun yang kecil. Disebar lagi ke pasaran, rusak semua rokoknya merek itu. Nah, cara-cara bersaing begitu itu boleh gitu. Ini waktu Adam Smith dan belum bangkitnya Marx. Marx kan 1848. Nah, lalu terjadi kesenjangan yang luar biasa antara kaya dan miskin. Puncaknya revolusi industri di Inggris, yaitu wanita, anak-anak dipekerjakan di bawah tanah, tambang-tambang batu bara. Kalau melahirkan suruh minggir sebentar, setelah itu dicambuk lagi, suruh kerja lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu muncul seorang Marx, Karl Marx yang mengatakan, ini kan nggak bisa cara begini. Nah, Marx membangun suatu teori yang sangat berpengaruh, sangat logis, tapi dia menyimpulkan, dan karena itu tidak boleh ada manusia yang punya modal. Karena ini semua didasarkan atas modal, kata dia. Jadi semua menjadi pegawai negeri, ada yang percaya, yaitu Soviet Uni, Eropa Timur, dan Tiongkok. Jadilah negara-negara komunis. Eropa Barat bagaimana? Eropa Barat mengatakan, Marx ada betulnya, tapi banyak salahnya. Gugatannya Karl Marx yang menggugat bahwa ini tidak adil, itu betul. Tapi kami menjawabnya dengan mengatakan, saya akan membuat peraturan-pengaturan sampai ekses itu tidak terjadi, bahkan sampai terjadi pemerataan yang okay, tidak sama rata, persis sama tidak gitu. Lahirlah welfare state. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.